dan ayah menanti berdoa setiap hari aku kembali. Tutupkanlah sama pintu, matikanlah sama lampu kamar burungku. Hatiku kan tetap tenang karena ada sinar terang dari Tuhanku. Walaupun hidupku dikurung selalu, tetapi aku tetap milikmu Tuhanku. Tenang karena ada sinar terang.